pujaan hatiku. Ingin ku katakan ku cinta padamu. Siang dan malamku terbayang dirimu. Hati tak tertahan dilanda rindu. Engkaulah gadisku, idaman yang satu. Ku nyanyikan lagu hanya untukmu. Sambutlah salamku, hati yang merindu. Bilakah masanya kita akan bertemu. Andai bisa ku bina istana kita, kan ku hadiahkan padamu. Kusun tinggi kau, bidadari cinta, kan ku sematkan dalam jiwaku. Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hatimu, ikut irama, tarikan rentaknya. Hilangkan sengketa, kita yang lama. Kenangkanlah detik bahagia, segandingan kita, suka dan duka. Moga terhindarlah sayang curiga. Kuntuman kasih mewangi selamanya. Ku lapaskan janji di antara kita. Penuh setia selamanya. Andai bisa ku bina istana kita, kan ku hadiahkan padamu. Kusun tinggi kau, bidadari cinta, kan ku sematkan dalam jiwaku. Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hati. Tarikan rentaknya. Hilangkan sengketa, kita yang lama. Kenangkanlah detik bahagia. Segandingan kita, suka dan duka. Oh romantisnya. Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hati. Tarikan lentaknya. Hilangkan sengketa, kita yang lama. Kenangkanlah detik bahagia. Segandingan kita, suka dan duka. Oh romantisnya. Moga terhindarlah rasa yang curiga. Pintuman kasih mewangi selamanya. Kulapaskan janji di antara kita. Satu.